بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الدين rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarhu Ushuli Sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada pembahasan ucapan dari Al-Imam Ahmad, wala tudrak bil uqul walal ahwa, dan sunnah tersebut tidak boleh untuk kemudian difahami dengan akal-akal yang rusak dan juga dibawa pada apa yang mencocoki hawa nafsu. Serta kita telah menyebutkan penjelasan dari Syekh Al-Mujahid Rabi Al-Wadi'i atau Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala terkait ucapan Al-Imam Ahmad tersebut. Dan juga kita telah membacakan nukilan beliau terhadap ayat Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat Al-A'raf ayat 33, yang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentadrij, menyusun ya tingkatan-tingkatan dosa, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, disebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya dosa itu diantaranya adalah al-fawahish. Al-fawahish yaitu perkara yang menjijikkan, ya. Ma zahara minha wa ma batan. Ya. Apa saja yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya al-fawahish di sini mencakup seluruh perkara yang dianggap jelek oleh syariat Islam, dari perbuatan-perbuatan maupun ucapan atau bahkan amalan hati. Nah, niatan-niatan untuk melakukan perbuatan fawahish itu termasuk dalam kategori al-fawahish. Dan dikatakan di sini bahwa al-fawahish itu merupakan tingkatan dosa yang paling rendah. Ya, di dalam ayat ini. Ya, jadi maratib adz-dzunub yang disebutkan di dalam ayat ini yang paling rendahnya adalah perbuatan fahisyah. Ya, perbuatan fahisyah. Kita telah menyebutkan contohnya semisal apa? Zina, syurbul khamar, ya. Dan yang semisalnya. Ya, yang disebutkan di dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu tergolong sebagai perbuatan fahisyah. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah al-itsm, ya, dosa-dosa besar selain dari fahisyah, ya, seperti membunuh, menjatuhkan kehormatan saudara sesama muslim. Nah, menumpahkan darah kaum muslimin. Baik. Atau yang semisalnya dari dosa-dosa besar selain dari al-fawahish, maka itu berada pada tingkatan kedua. Ya, tingkatan kedua dari tingkatan dosa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asyirk. Tingkatan yang lebih tinggi berikutnya adalah kesyirikan. Iya. Dan tidak diragukan lagi, iya, bahwasanya kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Iya. Akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar menurut kesepakatan para ulama. Nah, kalau kita menengok ya kitab-kitab yang menjelaskan tentang al-kabair, dosa-dosa besar seperti kitab Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan selainnya, maka di posisi pertama dari dosa besar tersebut adalah syirik, dosa kesyirikan. Nah, dan dosa kesyirikan ini merupakan puncak dari segala dosa. Puncak dari segala dosa. Serta dosa yang pertama kali, nah, atau termasuk dosa yang pertama kali terjadi di atas permukaan bumi ini adalah dosa kesyirikan. Nah, dan itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa kesyirikan. Ya, tidak ada dosa yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya melebihi dosa kesyirikan. Nah. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Mengapa dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya sekian banyak kebutuhan dari sang hamba tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan rezeki sang hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi segala apa yang dia butuhkan untuk menjalani hidup di atas permukaan bumi ini. Lantas kemudian dia mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Sehingga dikatakanlah kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Ternyata di dalam ayat ini, ya, kesyirikan itu bukanlah menjadi ujung dari dosa yang disebutkan. Nah, ada lagi yang lebih besar dari itu. Ya. Dikatakan bahwa dosa tersebut adalah al-qaul 'alallahi bighairi ilm. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, artinya berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Berfatwa sana sini tanpa mengilmui sebelumnya. Nah, atau menukilkan sesuatu, ya, yang mana sesuatu itu dia sandarkan kepada agama dalam keadaan dirinya tidak mengetahui, ya, apa yang dia nukilkan tersebut. Nah, hanya mungkin sekedar mendengar qila wa qal, ya, dari orang-orang yang tidak jelas, kemudian dia sandarkan hal itu kepada syariat, maka dia telah terjatuh ke dalam al-qaul 'alallahi bighairi ilm. Nanti kita sebutkan mengapa al-qaul 'alallahi bighairi ilm ini menempati posisi yang paling tinggi, ya, dari maratibud dzunub, tingkatan-tingkatan dosa yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Rabi. Fala budda lil muslim min tawqifin fil aqaid wal fil ibadat fil halal fil haram. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk berhenti, ya, dalam urusan akidah, ibadah atau halal maupun haram. Berhenti di sini maksudnya tidak melakukan sebuah amalan kecuali ada dalil, ya, yang menyebutkan bahwa itu termasuk dari bagian syariat Islam. Ya. Sehingga dikatakan seorang muslim itu ketika hendak melakukan ibadah adalah tauqifiyah, berhenti sesuai dengan dalil yang menyebutkan. Nah, menahan diri untuk tidak melakukan ibadah tadi sampai ada dalil yang menyebutkan atau dalil yang dia ilmui bahwasanya itu termasuk dari bagian syariat Islam. Nah, termasuk dari al-qaul 'alallahi bighairi ilm, ketika seseorang tadi melakukan sebuah amalan yang amalan itu dia tidak mengilmuinya. Ya. Hanya sebatas apa? Mengikuti kebiasaan dari orang tua dia. Nah, mengikuti kebiasaan dari pendahulu dia, dari kalangan nenek moyang atau yang semisalnya. Iya. Barakallahu fikum. Maka yang demikian masuk dalam kategori al-qaul 'alallahi bi ghairi ilm. Sehingga kita sepantasnya untuk kemudian berhati-hati dalam urusan agama. Iya, jangan sembarangan. Iya, ketika kita melihat orang mengamalkan ini, kita juga ikut mengamalkan. Sedangkan kita tidak tahu apakah ini termasuk dari bagian syariat Islam ataukah tidak. Iya, kita mengucapkan ucapan ini, meyakini itu termasuk dari amal ibadah dalam keadaan kita tidak mengetahui secara pasti, ya, apakah itu bagian dari ibadah. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan sebuah ibadah, maka kita ilmui terlebih dahulu ibadah tersebut. Barakallahu fiik. Demikian pula dalam menetapkan ini halal dan ini haram. Ya, itu pula harus didasari dengan ilmu. Amma fi umuri dunia ijtahid, ya kata Syekh. Adapun dalam urusan dunia maka terserah. Ya, silakan bersungguh-sungguh kalian di dalam mencari dunia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan antum a'lam bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui, lebih berilmu tentang urusan dunia kalian. Iya. Selama hal itu masih dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat Islam. Ya, maka silakan kalian mencari dunia. Ya. Enggak ada qaidah tauqifiyah. Nah, berhenti. Ya. Di dalam mencari dunia sampai ada dalil yang jelas. Nah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa antum a'lam bi amri dunyakum. Ya, ini punya asbab wurud terkait hadis ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau mendapati bahwa penduduk kota Madinah biasa mengawinkan apa? Kurma. Ya, kurma betina dan kurma jantan dikawinkan. Ya. Dan proses mengawinkannya ini ribet, ya, manjat dulu, manjat pohon, kemudian dikawinkan lah. Ya, Anda juga belum pernah melihat proses mengawinkan kurma. Ala kulli hal, disebutkan di dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam merasa kasihan, ya, dengan para sahabat yang melakukan proses pengawinan tersebut. Nah, sampai Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat tadi, ya, ketika beliau melihat proses mengawinkan, apakah kalian tidak membiarkan saja, ya, kurma-kurma tersebut enggak perlu dikawinkan? Nah, sehingga dia berbuah sendiri dan kalian tidak mendapati apa kesusahan. Ya, artinya tidak usah dikawinkan, ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Biarkan dia berproses secara alami. Para sahabat yang mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berkata demikian langsung mengamalkan. Oh, ini enggak sembarangan yang berkata seperti ini, seorang nabi. Ya, sudah kita lakukan, kita kerjakan. Ya, akhirnya ketika mereka lakukan, ya, di waktu panen, ternyata kurma-kurma mereka semuanya gagal. Ya, tidak ada yang berbuah. Nah, akhirnya mereka mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Nabi, ya, kami telah mengamalkan apa yang kau sarankan kemarin, ya, tapi hasilnya kurma kami enggak ada yang berbuah satupun. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan antum a'lam bi amri dunyakum. Kalian yang lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu cuma memberikan saran saja. Iya. Cuma memberikan saran sesuai dengan apa yang beliau saksikan. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tidak ada sangkut pautnya dengan wahyu. Hanya semata-mata karena melihat para sahabatnya kesusahan dalam mengawinkan, ya, kemudian beliau berpikir bahwa kurma itu bisa tumbuh dengan alami. Akhirnya muncul statement seperti itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ternyata saran beliau itu tidaklah tepat alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam urusan dunia beliau tidak mengetahui apa-apa ya terkait masalah ini. Ya, terkait masalah kurma ini. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika perkara itu berkaitan dengan dunia, maka kita kembalikan kepada ahlinya masing-masing. Ya, likulli fannin ahlu. Pada setiap bidang itu ada ahlinya masing-masing. Nah, dalam ilmu agama ya ada ahlinya. Dalam ilmu dunia ada pula ahlinya. Jangan kita mengambil agama pada orang yang mahir dalam ilmu dunia. Sebaliknya jangan pula kita mengambil ilmu dunia pada orang yang mahir dalam ilmu agama. Taib, semua ada bidangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan al aslu fil qaul fid dini at-tahrim illa ma adzina fihi syari'. Hukum asal di dalam berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah haram. Ya, tidak boleh. Sampai ada ya, izin dari syariat untuk mengucapkannya. Ya, artinya di dalam berfatwa, di dalam menentukan ibadah, ya, ini halal, ini haram, hukum asalnya tidak boleh. Ya, sampai ada syariat yang menyebutkan hukum tersebut. Faida dakhalta biaqlika fi dinillahi ittaba'ta hawaka wa qulta 'ala Allahi bighairi ilm. Apabila engkau masuk dengan menggunakan akalmu di dalam ya, urusan agama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau telah mengikuti hawa nafsumu dan engkau telah terjatuh ke dalam ucapan atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Naam. Ya. Karena yang namanya agama ini tidak semata-mata bisa difahami dengan akal saja. Memang akal sebagai faktor ya, penunjang di dalam memahami agama. Namun kalau dikatakan sebagai media, apa namanya, satu-satunya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak demikian. Iya, akal hanya sebagai apa? Pembantu saja untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang berupaya memahami agama Allah dengan akalnya semata, maka dia telah ya mengikuti hawa nafsunya dan telah terjatuh ke dalam al-qaul 'ala Allahi bighairi ilm. Nah, karena ada beberapa perkara yang akal manusia itu terbatas untuk mencerna itu semua. Iya. Seperti apa? Seperti dalam permasalahan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya? Ya, tidak ada yang mengetahui dan akal tidak mungkin menjangkau hakikat itu semua. Iya. Baik. Wa hadza min akbari dzunub, dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Fi ba'dil ahyan yasilu ila akbar min asyirki kama qala Ibnu Qayyim. Bahkan pada beberapa kondisi bisa ya sampai pada tingkatan lebih parah dari kesyirikan sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim. Li'annahu syaraha hadhil ayah, ketika beliau menjelaskan ayat ini yaitu Al-A'raf ayat ke-33. Waqala, beliau mengatakan innan nassa tadarraja fiha minal adna ilal a'la. Sesungguhnya nas ayat ini menyebutkan tentang tingkatan dosa dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Fa'a'zamuha, dan dosa yang paling tinggi adalah al-qaul 'ala Allahi bighairi ilm, berbicara atas nama Allah dengan tanpa didasari ilmu. A'zam minasyirk, dan ini lebih parah dari kesyirikan. Li'annahu yadkhulu fihi syirk wa ghairuhu. Ya, dikarenakan al-qaul 'ala Allahi bighairi ilm bisa masuk padanya kesyirikan dan bisa pula dosa yang lain. Ya, dengan berbicara atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa didasari ilmu, seseorang itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Bisa pula terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan dia lebih parah dari kesyirikan. Ya, ketimbang kesyirikan itu sendiri. Karena kesyirikan hanya satu jenis dosa yang dilakukan, yaitu syirik. Adapun al-qaul 'ala Allahi bighairi 'ilm, ini mencakup seluruh dosa, baik itu kesyirikan, kekufuran, ya dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Nah, difahami ya? Mengapa berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu ini dikatakan lebih besar ya dosanya ketimbang kesyirikan, karena apa yang telah kita sebutkan tadi ya. Karena berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu ini bisa membuahkan seluruh jenis dosa. Ya, mengakibatkan seluruh jenis dosa. Dosa kesyirikan, kekufuran, ya. Kemunafikan, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya. Wa ma syirku illa min aqwal ahli al-batil wa ahli dhalal. Dan tidaklah kesyirikan itu terjadi melainkan disebabkan karena apa? Aqwal, ya. Pendapat atau ucapan-ucapan dari ahlul batil dan ahlul dolal. Iya. Nah, kita melihat dan kembali merunut sejarah kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Iya, itu semua terjadi awal mulanya apa? Awal mulanya karena al-qaul 'alallahi bighairi ilm. Iya. Mereka menghimbau kepada masyarakat ya, untuk apa? Membuat patung yang menyerupai lima tokoh agama di zaman tersebut, Wad, Suwa, Yaud, Yahud dan Nasr. Ya, menghimbau, mengajak orang-orang ya dengan bahasa-bahasa yang diplomatis. Nah, dalam rangka untuk mengingat ya kebaikan dan jasa mereka. Kalau mungkin di zaman kita sekarang ya seperti para pahlawan. Ya, dibuat monumen-monumennya, dibuat patung-patungnya. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat membela tanah air. Kalau dulu di zaman Nabi Nuh, untuk membangkitkan semangat di dalam beribadah agar masyarakat yang datang setelah mereka ya memiliki semangat semisal yang telah wafat. Nah, semangat di dalam beribadah menjalankan agama sehingga mereka membangun atau membuat patung-patung yang semisal dengan rupa-rupa lima orang tersebut. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian datang generasi berikutnya, mulai berubah. Ya. Yang tadinya niatannya hanya untuk sebagai pengingat, sekarang mereka mulai beribadah di sisi patung tersebut. Agar tujuannya apa? Agar semakin bersemangat. Ya. Kalau melihat sosok mereka ini, kita semakin bersemangat beribadah. Tapi ketika itu ibadah mereka masih mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang belum terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian generasi ini habis, datang generasi berikutnya. Nah, di generasi ketiga inilah ya, terjadi kesyirikan pertama kali. Ya, ketika ilmu tentang tujuan utama ya dibuatnya patung ini sudah hilang, maka ada di antara mereka yang berkata bahwa nenek moyang kita dahulu mereka menyembah patung ini. Nah, sudah hilang ya ilmu tentang tujuan utama dibuatnya patung tadi. Enggak ada lagi yang tahu. Nah, sehingga mereka berkesimpulan bahwa nenek moyang kita membuat patung ini adalah karena menganggap patung ini sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mulai beritikaf di situ, ngelap barokah. Nah, meminta kepada patung-patung tadi. Nah, harapannya patung tersebut bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi ya dikarenakan al-qaul 'alallahi bi ghairi 'alam. Ya, sehingga kata Syekh Rabi, fal hadzar wal hadzar min at-takallum fi dinillahi bil hawa iqtiraran bil aqli wal zaka wal faham. Maka berhati-hatilah kalian semua dari berbicara terkait agama Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu ya, iqtiraran, karena merasa tertipu dengan kecerdasan ya, kepintaran dan pemahaman yang sempurna yang ada pada engkau ya, jangan merasa karena memiliki kemampuan di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman antum lantas kemudian antum seenak saja berfatwa sana sini dalam keadaan engkau belum mengetahui ilmu tersebut. Jangan karena banyaknya hafalan engkau sebagai seorang hafidzul Quran, engkau menghafal hadis sahih Bukhari, sahih Muslim di luar kepala, lantas kemudian engkau tertipu ya dengan keadaan itu ya, sehingga engkau berani berfatwa dengan tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Jangan karena apa? Engkau telah belajar kepada para ulama, lantas kemudian itu semua membuat diri engkau tertipu. Ya, akhirnya engkau berfatwa atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Maka berhati-hatilah ya wahai para penuntut ilmu. Wa innamal fiqhu fi hadzal nas. Namun yang namanya fikih itu hanya dengan memahami nas. Kama huwa sya'nu fi sahaba wa tabi'in. Sebagaimana hal ini merupakan keadaan para sahabat dan para tabi'in. Mereka tidak berani berfatwa kecuali setelah mereka mengilmui apa yang akan mereka fatwakan tersebut. Dan mereka tidak berani melakukan sebuah amalan kecuali setelah tahu bahwa amalan itu berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak berani untuk kemudian menyelisihi apa yang telah beliau ketahui. Karena apa? Karena takut penyimpangan akan dilemparkan di dalam hati beliau. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Datang seseorang dari tempat yang sangat jauh. Tujuannya satu, hanya ingin bertanya kepada Imam Malik. Sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ternyata yang dijawab oleh Imam Malik hanya beberapa saja. Selebihnya apa? Wallahu a'lam. Sampai orang itu kaget. Sekelas Imam Malik mengatakan wallahu a'lam. Kaget. Apa kata Imam Malik? Kamu enggak perlu kaget. Silakan engkau naik ke atas gunung sana. Kemudian engkau umumkan kepada orang-orang bahwa Imam Malik, saya menanyakan dengan sekian pertanyaan, ternyata yang dijawab hanya segelintir saja. Silakan kamu sampaikan kepada manusia. Artinya beliau tidak gengsi. Kalau beliau tidak tahu, beliau katakan wallahu a'lam. Tidak juga merasa enggak enak sudah datang jauh-jauh. Hanya ingin bertanya kepada anak, kemudian anak enggak memberikan jawaban. Enggak seperti itu. Para salaf kita terdahulu, mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Wa kama qala huna, sebagaimana dikatakan di sini, innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Yang wajib atas kita adalah al-ittiba', mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu, yakni la tasliqa al-aql ala dinillahi wa la tasliqa al-hawa. Tidak boleh kemudian akal itu menjadi penguasa terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga hawa nafsu tadi menguasai itu semua. Tidak boleh. Wa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Yang wajib atas kita adalah mengikuti dalil-dalil yang ada dan meninggalkan hawa nafsu. Wa tajarrudun lillahi rabbil alamin, dan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Barakallahu fikum. Demikian penjelasan dari Syekh Robi hafizahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan al-iman bil qadar khairihi wa syarri. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup rumit, dibutuhkan konsentrasi yang penuh, sehingga diharapkan kepada antum semua ketika kita memasuki pembahasan qadar, maka antum semua fokus jangan sampai ada yang salah memahami. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.